Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo menilai peran media sebagai salah satu pilar demokrasi telah diatur oleh Undang-Undang Pers yang memang menjamin media untuk bebas memperoleh serta menyebarluaskan informasi sesuai koridor dan batas-batas yang telah diatur oleh Undang-Undang. Dan untuk membahas apakah upaya-upaya mempengaruhi berbagai pihak agar mendiskriminasi serta tidak melayani media tertentu sebagai pelanggaran atas azas kebebasan pers, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut Bapak apakah ajakan untuk tidak melayani media tertentu sebagai pelanggaran terhadap hak pers untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi? Ya, dari sisi itu benar. Tapi dari sisi yang lain kan, siapa yang ngontrol media sekarang? Kan nggak ada. Nah, yang ngontrol media itu kan hanya dua pihak. Satu kekuatan modalnya, sekarang kalau dalam kasus Tipo kan dia negara kemudian memotong sumber daya ekonomi ini sebagai industri dia. Yang kedua klien pembaca gitu. Dalam tanda petik ya, termasuk penonton, pendengar, radio gitu. Kekuatan pemerintah kan hanya dari satu sisi itu saja, bahwa dia bisa menghambat supaya sumber daya ekonominya berkurang gitu. Tapi dia tidak bisa menghambat orang membaca atau tidak membaca gitu. Dan itu akan sangat tergantung dari readership media itu, readership dalam pengertian ya penontonnya ya, penonton, readership dalam pengertian luas. Sekarang kalau kita lihat misalnya kayak TV yang sering head to head gitu ya, kalau kita lihat berita gitu, secara sengaja kan TV menaikkan segmen readershipnya gitu. Nah, kenapa? Karena yang disasarkan readership, yang orang secara sederhana kita bilang ratingnya tinggi atau tidak, yang kayak gitu. Nah, di sisi yang lain, kekuatan modal itu sebagai bagian dari penopang utama media sebagai industri gitu. Lantas jika kondisi itu berujung pada saling tuntut antara pemerintah dan media di hadapan hukum, apakah itu juga masih sehat, Pak Her? Kalau soal hukumnya biarin aja. Dan ini tug of war aja, kuat-kuatan aja. Dan saya lebih suka medianya menuntut dan diponuntut lagi gitu. Itu bagus. Publik kan bisa makin lama makin cerdas gitu. Bagi readers, bagi pembaca, termasuk penonton, pendengar, radio gitu, itu mencerdaskan. Kalau buat saya mencerdaskan, biar aja. Itu pembelajaran gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.